Aspi Torrent Tower. Aspi Torrent Tower. Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Di saat ku bahagia, semua menunggu. Di saat ku berada, kamu setia. Thank you. Oke, itulah lagu yang sekian kalinya dari saya. Terima kasih yang telah mensupport saya sampai dengan saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, bro. Dadah!